بسم الله الرحمن الرحيم. وهيك عن كل جهدك ماجو كدقاء تتحان الإسلام. وهيك عن كل جهدك لبكان فنهاران تتكان سجوبان. Waspada inilah ingat-ingatmu, pacu semangatmu, tak perlu kau ragu. Hanyalah Allah pinta doaku, semoga kecaya dalam perjuangan. Kosokkanlah ikan, kuatkanlah iman, hancurkan benteng kegelisahan. Kekalkan keadilan, tinggikan kebenaran, dunia Islamkan jaya. Wahai kawanku mujahid muda, maju ke depan, tegakkanlah Islam. Wahai kawanku mujahid muda, tibakan penghalang, satukan tujuan. Kokokkan barisan, kuatkanlah iman, hancurkan benteng kezaliman. Tegakkan keadilan, tinggikan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya muliakan para ulama, para asatidzah, yang saya muliakan para pimpinan pemerintahan, Bapak Bupati dan Bapak-Bapak Muspida Kabupaten Kendal, baik sipil maupun militer, yang saya hormati, saya cintai, kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah, karena pada pagi hari ini sampai siang hari ini kita berkumpul di pendopo ini untuk beramal soleh, yaitu untuk membicarakan atau menyemangatkan menegakkan syariat. Sebenarnya tidak ada perjuangan yang lebih bernilai di dalam hidup ini daripada perjuangan menegakkan hukum Allah. Karena menegakkan hukum Allah berarti menegakkan semua bentuk kebenaran dan semua bentuk keadilan, dan memberantas semua bentuk kemungkaran dan kejahatan. Itu ada pada hukum Allah. Ya. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memahami, membuat hukum sesuai dengan fitrah dan kemaslahatan manusia. Demikian. Terlebih dahulu saya menyampaikan kepada Bapak Bupati, semoga dibalas bantuannya oleh Allah SWT. Saya dengar dari panitia tadi begitu banyak kemudian-kemudian yang disampaikan oleh Bapak Bupati. kemudian semudah itu akan menjadi amalnya dan nanti akan dirasai di akhirat kalau itu diselenggarakan dengan ikhlas, insya Allah. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan menerangkan tiga persoalan saja karena saudara Irfan tadi sudah cukup padat. Demikian pula dari Bapak Ketua, dari Bapak Wakil dari Umat Islam tadi itu, dan Bapak Kiai Haji Zaini Nur juga cukup padat dan begitu jelasnya keterangan tentang bagaimana kita harus menegakkan syariat dan bersatu. Yang pertama, saya akan memberikan keterangan tentang teror. Tapi itu hubungannya dengan saya. Jadi supaya tidak takut dengan saya. Teror itu menurut definisi yang benar. Orang yang membuat kerusakan dan menakut-nakuti orang tanpa sebab. Itulah teror, kurang lebihnya begitu. Yang membuat kerusakan, membunuh orang, menghancurkan gedung-gedung, lalu menakut-nakuti orang untuk kepentingan dia. Nah, sekarang saya mau tanya, saya ini tidak pernah bunuh orang sampai setua ini. Ingat saya begitu, tidak pernah bunuh orang. Boleh dicek di polisi Jombang sana, sampai dan saya di polisi mana? Solo, di polisi Kendal boleh dicek. Apa saya ini pernah bunuh orang? Tapi Jokus bunuh ribu-ribu orang. Iya apa enggak? Iya, Jokus itu memerintahkan tentaranya untuk menjatuhkan bom. Orang sedang upacara perkawinan, dua itu mati semuanya. Belum lagi menjatuhkan bom itu di Sudan. Pabrik yang untuk membuat kimia untuk pengobatan dibuat hancur dengan alasan untuk buat senjata. Setelah diselidiki ternyata memang itu pabrik kimia untuk buat obat-obatan. Sudah dirugikan tenaganya, materialnya, banyak pekerjanya mati, nggak minta maaf lagi. Itu jokus. Jadi kalau jokus itu teror, ditambah lagi teroris kurang aja, itu jokus. Ya ini bukan berdasarkan yang saya katakan, itu berdasarkan fakta loh ya. Saya tidak pernah itu selama ini menghancurkan gedung kecuali rumah saya mau saya perbaiki. Tidak pernah saya menghancurkan gedung pemerintah, menghancurkan gedung polisi, menghancurkan gedung, tidak pernah ya. Tapi terus menghancurkan berbanyak gedung sekali ya, dimana-mana. Saya kira semuanya tidak paham. Nah, demikian. Saya tidak pernah menakut-nakuti orang. Kalau ada konon katanya kalau saya mau ngaji ada sementara orang takut, itu takut terkarun di sini. Saya tidak pernah menakut-nakuti. Kenapa orang undang Abu Bakar Basir tak, itu kata takut karun di sini. Bukan saya takut-nakuti sebelumnya, bukan. Tapi Amerika menakut-nakuti, ayo kalau kamu tidak mau begini, kamu tidak perlu menakut-nakuti. Menghancurkan gedung-gedung di Palestina, gedung-gedung di Afghanistan, di Sudan, orang ditakut-takuti. Jadi kalau kita kembali definisi teror yang sebenarnya, kalau orang mau jujur, bukan saya yang teroris. Yang teroris itu George Bush, Tony Blair, Lee Kuan Yew, dan Israel Joko Arel Sharon dan pendukungnya. Itu kalau Imam mau jujur. Nah, sekarang mengapa Amerika ngotot menuduh saya dan Usama bin Laden itu teroris? Itu disebabkan karena Usama bin Laden dengan koidahnya, Taliban dengan pemerintahannya, melaksanakan hukum Islam. Sebabnya itu. Lu kok tahu? Itu informasi dari Allah. Bukan informasi dari orang, itu informasi dari Allah. Allah berfirman, watak halil kitab itu. Walam tarba'an tal Yahudi walam nasara hatta tabta bi'amil atam. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak mungkin ridho kepada mu orang Islam sampai kamu murtad ikut mereka. Selama kamu masih Islam tidak ridho. Saya pernah mendapatkan berita, justru ini cerita dari Bosnia, orang Bosnia sendiri waktu itu saya, waktu di Malaysia. Kami ini padahal sudah ikut mereka kata-kataan. Kami ya dansa, kami ya minum khamr, pokoknya hidup-hidup kami itu sudah kami sesuaikan. Tapi kami tetap dibunuh karena kami masih nama Islam. Sampai begitu ya Pak. Jadi memang gak ridho. Itu memang wataknya, mustikatnya macam itu. Terhadap orang Islam yang mengamalkan Islam saja dia tidak ridho, apalagi orang Islam menegakkan Islam, wah dia marah betul. Ya, lalu memberikan satu, itu memang orang kafir. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Kiai. Kafur alal musyrikin ta'asimbilai. Orang musyrik itu berat menerima tauhid yang kamu seru. Siapa orang yang lebih baik dari Muhammad Rasulullah? Tidak ada. Nabi Muhammad itu sebelum jadi Nabi, itu sudah diakui akhlaknya, kejujurannya, keamanannya, kebaikannya oleh seluruh orang Mekah. Kalau kita bertanya kepada orang Mekah, Muhammad itu berkata, oh, mesti begini tidak ada, yang begini tidak ada orang Mekah. Yang walak-alak orang Mekah yang minum kober itu, kalau sudah Muhammad, hanya begini. Sampai diberi gelaran Al-Amin ketika mereka bertengkar waktu merubah Ka'bah untuk menaikkan Hajar Aswad antara kaum hampir peperangan. Sekarang bagaimana penyelesaian ketika Nabi Muhammad itu Muhammad Al-Amin kita jadikan hakim. Jadi dipuji betul. Tapi ketika Muhammad mendapat wahyu menyeru orang supaya kembali hukum Allah, Muhammad diperangi, Muhammad dibenci, Muhammad dikatakan gila. Itu jadi, kalau Amerika plus Yahudi yaitu ahli kitab sekarang ini menuduh orang Islam teror, itu memang sudah sunatullah. Oleh karena itu saya benar tadi, Irfan tadi. Kalau kita dituduh teror versi Amerika, alhamdulillah. Kenapa menunjukkan yang kita amalkan itu benar? Ya. Tidak ada orang Islam benar dicintai jebus itu lah. Nenek orang Islam disenangi jebus, perlu diceritain orang Islam. Kau Islam apa? Dunia apa? Kok kau dicintai jebus? Tidak ada orang Islam benar. Orang Islam melakukan hukum Allah dicintai jebus, dicintai Lituan Yu, dicintai Adel Sarong, dicintai Tony Blair, dicintai kafir-kafir Amerika, enggak ada. Ini Islam itu. Bukannya yang kenangan bagi orang Islam. Orang Allah ngasih imatan kita kenangan, enggak bisa itu hukum Islam kok main-main. Masa kalah di NBC? Siapa yang nang WC orang kenangan? Main-main. Enggak kenangan, ada orang dua dokin pun, saking ikhlas. Yang namakan hukum Islam kalah, enggak dengan buang air, coba. Nah ini saudara, jangan sembrono ya. Jadi persoalan teroris bama agro kama teroris itu memang sudah wataknya kaum kafir ya. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu ya, saya beri informasi sekarang. Sekarang ini sedang diumumkan perang salib yang keempat. Nanti itu ada apa? Ada fatwa dari 31 ulama dan manusia zaman sudah dikeluarkan disebarkan. Ini perang salib yang keempat dipimpin oleh Amerika dan Yahudi. Mengapa Amerika dan Yahudi sekarang ini mengumumkan perang salib? Karena pasca jatuhnya komunis, musuh mereka yang paling berat yang mereka hadapi adalah Islam. Kalau Islam sampai tegak, mereka tidak dapat melaksanakan cita-cita maksud mereka. Khususnya Amerika ingin menjadi superpower tunggal, ingin memimpin bangsa-bangsa, ingin memperalat semua bangsa-bangsa di dunia supaya tunduk di bawah telunjuknya. Itu cita-citanya Amerika dan Yahudi Zionis. Satu-satunya penghalang kalau Islam tegak, maka Islam harus diperangi. Nah itu, ya. Ini supaya dipahami oleh semua umat Islam, baik yang pejabat maupun tidak. Inilah persoalan teroris. Oleh karena itu tidak akan selesai. Ya. selama umat Islam kita tegas menghadapi dengan ikhlas, ya, itu masalah terorisme. Kemudian masalah yang kedua, saya akan merangkum secara garis besar saja. Cara mengamalkan Islam. Meskipun kita ini sudah Islam, tapi kalau cara mengamalkan salah, tidak diterima oleh Allah. Sebab amal itu diterima oleh Allah kalau syarat memenuhi dua syarat. Satu, ikhlas. Amal itu diamalkan menurut dengan niat cari ridho Allah. Itu namanya ikhlas. Tidak ada muatan dunia sedikit pun. Tapi mengamalkan ikhlas saja tidak cukup. Para ulama menetapkan berdasarkan hadis Al-Qur'an harus menepati syarat kedua, yaitu benar. Ikhlas dan benar. Lah benar itu apa? Mengikuti sunnah. Mengikuti contoh yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya kan? Lalu gunanya Rasulullah diutus itu untuk membimbing kita. Begini loh, maunya Allah itu begini. Kamu itu disuruh begini, caranya begini, lihat aku. Rasulullah itu uswah hasanah. Jadi, di samping ikhlas, amal itu harus benar. Amal itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh kita amalkan dengan ikhlas, tapi 10 rakaat. Lumayan itu. Rakaat dhewe apik kok, 10 rakaat dhewe apik. Eleke koyo ora mengikuti tuntunan lebih dari ukuran. Nek koyo mangan rong piring cukup, apa wae mangan 500 piring. Ya jebar temu. Karena apa mengamalkan itu tuh ukuran. Jadi kan pula mengamalkan Islam mesti mengikuti tuntunan Nabi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita melihat sejarah mudah sebenarnya. Bagaimana Nabi mengamalkan Islam? Setelah Nabi hijrah ke Madinah, di situ turun ayat-ayat yang hubungannya dengan sosial politik, kemasyarakatan, ayat-ayat yang hubungannya dengan mengatur bagaimana di dalam mengatasi kriminalitas, mengatasi kejahatan, membina moral dan akhlak. Ketika itu Nabi membuat apa yang disebut Piagam Madinah, yang di dunia belum pernah ada pada waktu itu. Piagam Madinah adalah suatu kepemimpinan dalam suatu negara yang pluralitas, yang rakyatnya terdiri daripada orang Islam dan orang non-Islam, tetapi semua sepakat di bawah hukum yang maha kuasa, yang menciptakan orang Islam dan menciptakan non-Islam. Ya. Nah, Nabi pada waktu itu menjadi kepala negaranya. Itu cara mengamalkan Islam. Ya. Jadi cara mengamalkan Islam itu, syariat Islam baru memberikan rahmatan dari alam ini. Kalau syariat Islam itu diamalkan dalam bentuk pemerintahan, bukan dalam bentuk perorangan, bukan dalam bentuk golongan. Selama syariat Islam diamalkan perorangan, golongan, rahmatan lil alamin tidak akan ada. Sebab apa? Sebab syariat Islam itu ada yang tidak bisa diamalkan oleh golongan maupun perorangan, yaitu hukum hudud, hukum kisos, hukum yang hubungannya dengan persoalan kriminalitas. Itu harus diajarkan pemerintahan. Ini yang perlu kita ketahui. Itulah sebabnya Majelis Mujahidin menitik beratkan perjuangannya dalam mendekatkan syariat itu, formalisasi syariat di dalam negara Republik Indonesia. Karena itu contoh Nabi. Ayo, siapa yang bantah? Kalau bantah, bantahkan dalil. Mana pernah Nabi melaksanakan Islam sampai wafat perorangan? Enggak, tapi berupa negara. Maka ketika Nabi wafat, para sahabat bukan nomor satu, bukan mengurusi jenazah Nabi. Jenazah Nabi dibiarkan dulu, ditunda. Mereka segera rapat untuk menunjuk siapa pengganti Nabi sebagai kepala negara. Itu penting sekali. Selanjutnya dilaksanakan terus sampai Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi Islam dilaksanakan. Itu cara mengamalkan Islam. Itu sunnah Nabi. Itu kewajiban umat Islam. Hanya saja sunnah Nabi ini pernah ditakut-takuti, dibuat fobi oleh orang Yahudi, khususnya negara Orde Baru. Kalau orang memaksa-maksakan orang negara Islam, ya, ditakut-takuti. Kalau ada orang yang berjuang berkata tentang syariat, melanggar undang-undang subversif 5 tahun. Nah ini. Ya. Nah, jadi itulah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, maka Allah SWT berfirman, Udhul ya ayu alatina amadudu kulu fisil mikafah wala takibu kutu wa krisyatah inna ulah kemajun jinwa. Orang beriman, masuklah kamu di dalam Islam secara keseluruhan. Lah Islam secara keseluruhan itu tidak mungkin kalau tidak diamalkan dalam negara. Kalau diamalkan Muhammadiyah saja, NU saja tidak bisa. Harus diamalkan pemerintah. Gitu loh, ya. Demikian. Harus diamalkan pemerintah. Ini sekaligus merupakan kesyukuran terhadap kemerdekaan yang diceritakan tadi. Kemerdekaan kita itu rahmat Allah, nikmat Allah. Kalau nikmat ini tidak disyukuri, berubah menjadi azab. Wa in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu mau bersyukur, kami beri tambahan nikmatku. Nikmat itu kalau disyukuri membengkak. Tetapi kalau dikufuri berubah jadi musibah. Itu nikmat itu begitu. Kalau saya dapat nikmat 100.000, saya syukuri. Saya gunakan uang 100.000 membelanjakan anak istri. Sisanya saya infakkan di jalan Allah. Uang itu akan membengkak jadi baik. Tapi kalau yang 100.000 saya gunakan untuk beli komer, berubah menjadi musibah. Kemerdekaan ini juga begitu. Kalau kita syukuri kemerdekaan ini, kita isi negara yang karunia Allah ini kita atur dengan syariat Allah, maka kemerdekaan ini menjadi nikmat, menjadi balbatun, kalibatun, warubun, wabur. Tadi itu yang dibacakan ayatnya tadi itu. Barokat turun dari langit. Penduduknya bersatu, aman tentram antara Islam dan non-Islam bersatu. Ya, kemudian rezekinya cukup penuh dengan baik, semua akhlaknya moralnya juga baik. Itu karena merdeka disyukuri dengan melaksanakan hukum Islam. Tapi kalau kemerdekaan ini tidak disyukuri, diengkar, jadi musibah seperti sekarang ini. Tapi banyak pertanyaan, mengapa sih orang Islam ini, bangsa kita ini kok terpuruk seperti yang dikeluhkan oleh Bapak Bupati tadi, multidimensi. Sebabnya apa? Sebabnya itu tidak mensyukuri kemerdekaan. Merdeka ini tidak kita syukuri, kita ingkari. Sejak mulai Orde Lama sudah tidak mau menerima Islam. Bahkan Piagam Jakarta juga dipertuju bersama, tahu-tahu dirobah. Hanya satu orang yang robah. Diganti, diajak kepada para Islam, tidak mau diganti dengan Nasakom. Akibatnya apa? Kemerdekaan jadi musibah, timbullah G30S. Muncul Orde Baru tetap menolak syariat Islam, diganti dengan asas tunggal, dengan penafsirannya PEMPA. Orang diwajibkan menghafal, dan mulai taman kanak-kanak sampai dosen. Diwajibkan menghafal, dan siapa yang hafal dan baik, menjadi teladan. Akhirnya timbul musibah, kerusakan moral, maling di mana-mana. Sampai hari ini, pejabat pengadilan-pengadilan di Jakarta sampai kurang istirahat. Karena habis gig ini timbul gig, itu timbul gig, ini maling-maling bermunculan di mana-mana. Jadi kemerdekaan berubah jadi musibah. Karena apa? Pengamalan syariat Islam tidak diamalkan di dalam negara. Tidak mengikut sunnah Nabi. Maka di dalam ayat yang lain Allah mengancam, apa tu'minu Nabi Ba'dil kita batak puru Nabi Ba'dil. Apa kamu mengimani sebagian kitab, kamu mengkafir sebagian. Sebagian hukum Allah kami jalankan, sebagian kamu tinggalkan. Sama jaga umma ya falu dalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yurduna ila hadil adab. Apa balasannya orang yang mengamalkan Islam secara sepotong-sepotong semacam itu? tidak ada lain balasan kalau di tempat kecuali terpuruk kehidupanmu di dunia dan di akhirat dijiris pada azab yang pedih. Nah ini. Jadi hidup kita terpuruk di dunia. Kalau hanya terpuruk di dunia enggak seberapa, tapi terpuruk di akhirat. Kalau kita masih nekat mengamalkan Islam sepotong-sepotong, kita tidak berjuang dengan sungguh-sungguh mengamalkan Islam secara kapas di dalam pemerintahan ini, kita diancam dua azab. Azab dunia terpuruk kehidupan, azab di akhirat nanti dikirim azab yang besar. Nah, untuk bila mendalik, sudah haji, kita sudah zakat, kita sudah bikin Islamic Center, sekarang di mana-mana bikin masjid, ya, sampai pejabat-pejabat kantor pemerintah dan masjid, tapi dikirim ke azab. Karena apa? Salah mengamalkan Islam. Oleh karena itu tidak ada alasan. Kalau kita ingin selamat, kita mesti pengamalan Islam yang kembali kepada pemerintahan. Demikian Bapak-Bapak. Sekarang saya akan kemudian yang terakhir. Keterangan hukum yang menolak syariat. Saya akan bacakan satu kitab saja, satu keterangan dari seorang ulama besar, yaitu Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Dr. Saleh Al-Fauzan bin Fauzan ini menyatakan, beliau itu adalah ulama besar di Saudi, termasuk kibarul ulama, ya, orang yang disegani seluruh internasional. Beliau di dalam kitabnya berkata bahwasanya wala budda minal hukmi bima anzalallah wa tahakkum ila fi jami'il mawat. Oleh karena itu wajib melaksanakan hukum, dengan melaksanakan hukum yang diturunkan Allah itu melaksanakan syariat Islam bagi penguasa, wa tahakkum ila fi jami'il mawat binza, dan bagi rakyat juga wajib melaksanakan hukum untuk menyelesaikan segala urusannya. Kemudian itu wajibannya dengan dalil-dalil, ya. Kemudian beliau dalam menilai bagaimana dalilnya, bagaimana hukum orang yang menolak syariat ini. Didengarkan betul-betul, dengarkan betul-betul. Paham? Fa'innahu ini takoda anna hukma bima anzalallahu ghaira wajib, maka barang siapa orang Islam yang berkeyakinan menerapkan syariat Islam itu tidak wajib, bahwa kafir. Siapa saja orang Islam, rakyat biasa, pejabat, ustaz, mubalig, kiai, habib, yang masih keturunan Nabi Muhammad, habib, itu kalau berpendapat melaksanakan syariat Islam, menerapkan syariat Islam di masyarakat tidak wajib, habib. Wa annal muhayyarun fihi bahwa kafir. Atau orang yang berpendapat melaksanakan syariat Islam itu boleh pilih, dilaksanakan boleh, tidak boleh, itu juga kafir. Nah, ya, mau pilih boleh, kita bangsa Indonesia mau syariat Islam baik, selain syariat Islam hukumnya Belanda baik, kafir. Orang Islam yang berpendapat gitu tuh kafir. Ya. Al istahana bismillah wa taqaba anagoro minal kawamin wa nuzir wadiyah akan minhu. Atau ada orang Islam yang mengentengkan hukum Islam sehingga dia berpendapat ada hukum yang lebih cocok di negerinya daripada hukum Islam. Hukum yang dibuat oleh manusia dianggap lebih cocok, lebih baik diterapkan di negerinya daripada hukum Islam. Orang Islam berkata begitu juga kafir, batal imannya. Ya. Wa anna la yasruku li hadzal zaman. Atau ada orang Islam yang berpendapat hukum Islam sudah ketinggalan zaman, sudah enggak cocok. Meskipun dia berpendapat begitu hanya satu hukum, misalnya potong tangannya ketinggalan zaman, itu kan zamannya orang-orang dulu, orang-orang biasa dulu, orang-orang yang tidak mempunyai peradaban tinggi. Zaman sekarang zaman modern. Hukum Islam potong hukum potong tangan itu ketinggalan zaman. Itu artinya dia berpendapat ada satu hukum Islam yang tidak cocok dan jalani. Orang yang berpendapat begitu, mempunyai yang begitu, hukumnya kafir. Ya, ini menurut beliau. Al-Arab yaqulu bi dzalika anzalallahu istighfar al-kufar wal munafiqin. Atau orang yang dia itu menolak berlakunya hukum Islam, tapi dia itu berkeyakinan memang hukum Islam itu wajib, harus dilaksanakan. Tapi dia nekat tidak mau melaksanakan karena ingin mencari ridhonya orang kafir. Tidak perlu hukum Islam lah, cukup di Indonesia ini hukum ini saja. Cari ridhonya kafir Amerika itu. Setan besar Amerika. Dia ingin cari ridhonya Josh Bush karena istighfar marzoti Josh Walker Bush. Ingin mencari ridhonya George Walker Bush, lalu dia menolak hukum Islam, nekat menyimpangkan Islam, melaksanakan hukum selain Islam. Karena ketika terjadi reformasi kemarin, apa namanya, gentayangan datang ke Indonesia, ada itu Menteri Luar Negeri Perempuan, itu yang Menteri Luar Negeri Perempuan Amerika Southpaw namanya, lupa. Ya, menterinya Amerika itu luar yang perempuan itu datang ke sini. Banyak Pak Amin Rais, kamu mau melakukan hukum Islam? Banyak pemimpin dalam dan siapa Habibie. Kamu nanti kalau jadi presiden akan melakukan hukum Islam di sini. Banyak lagi itu kamu hukum Islam. Semua tokoh-tokoh Islam ditanya nih. Jawabannya mantap tuh hijau. Pakai takit untuk melegakan dia. Nah itu. Istidho'ah artinya mencari ridhonya orang kafir. Padahal dia beranggapan wajib hukum Islam, tapi kalau mencari ridhonya orang kafir, lalu hukum Islam ini tidak dilaksanakan dulu. Itu dia mengatakan wahadaha kufrun akbar. Semua itu kafir besar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kira semua kita tidak mau kalau sampai kena musibah kafir. Baiklah musibah ekonomi kita terima, musibah badan kita terima, musibah situasi agak kacau kita terima. Tapi kalau sudah kena musibah kafir, na'udzubillah minzalik. Maka doanya Nabi Muhammad, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al dunya akbara hammina wa la maflata ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang mesti menimpa diriku, musibah yang menimpa agamaku, menimpa imanku. Kalau selain itu aku terima, asal tidak di atas kemampuanku. Musibah ekonomi aku terima, ini cobaan dari Allah. Musibah multidimensi tadi itu, aku terima asal tidak kemampuannya. Tapi kalau sudah musibah, iman hilang, naudzubillah. Nabi berdoa juga. Lah kalau memang kita itu ingin menjaga diri jangan sampai kena musibah kafir, kita mesti mempunyai sikap yang tegas tentang hukum Islam. Baik kita pejabat, kita presiden, kita polri, kita orang biasa, tegas. Saya orang Islam hanya mau syariat Islam, titik. Tidak mau kompromi, tidak mau. Tidak mau toleransi dengan enam Islam, tidak mau. Tapi kalau dunia boleh toleransi demi kerukunan. Tapi syariat lakum dinukum waliyah. Begitu. Kalau sikap itu tidak ada, tempe, iman tempe, bagaimana Allah mau menentukan pertolongan? Orang Islam itu begitu. Kalau sudah syariat, syariat. Hidupku ini adalah syariat. Syariat tidak ada, aku tidak ada hidup. Mestinya begitu, bapak-bapak pejabat, presiden, dan kebawaannya, dan umat Islam harusnya begitu. Tapi kalau tidak begitu, tidak akan orang kafir berani main-main. Rahasia kemuliaan dan kebesaran sahabat Nabi itu ada pada itu. Mereka tidak ada profesor, tidak ada sahabat Nabi S3, S10, tidak ada. Orang biasa. Ya. Bahkan maaf-maaf ya, maaf-maaf ini kalau bahasa sekarang. Mereka itu kalau bahasa sekarang ya, mereka itu bekas preman. Ya, Umar bin Khattab itu waktu jahiliyahnya tidak kalah dengan perbuatan preman itu. Umar bin Khattab itu waktu jahiliyahnya pernah menanam anaknya hidup-hidup, anak perempuan. Siapa preman di sini yang pernah menanam anak perempuan hidup-hidup? Ayo saya tanya kalau ada preman. Tidak ada. Tapi begitu dia masuk Islam, tegas Islam yang menjadi orang besar sekarang ini, dunia akhirat. Tegas. Masalah syariat tidak ada kompromi. Syariat adalah hidup kami. Kamu orang kafir ingin bersatu dengan kami, ahlan wa sahlan. Kita ingin hidup damai. Tetapi jangan ganggu syariat. Begitu mestinya. Kalau yang kamu ganggu hartaku, ahlan. Tidak apa-apa, aku ngalah. Masalah harta, aku maafkan. Masalah aku maafkan, silakan. Asal kita rukun. Tapi jangan coba-coba mencoba syariat. Satu contoh. Wah, itu Islam fundamentalis. Itu namanya Islam garis keras. Oh, Nabi tidak begitu. Nabi itu marhamah, rahim. Nabi itu bagus. Baik, Nabi itu memang lunak orangnya. Memang indah orangnya. Tapi coba Nabi kalau disinggung syariat. Saya beri contoh. Pada suatu saat ada satu kaum. Kaum yang mulia, kaum bangsawan. Ada wanitanya mencuri. Kaum itu wanitanya mencuri. Lalu diputuskan oleh Nabi karena setelah diperiksa menurut hukum Allah, potong tangan. Padahal wanita bangsawan. Wah, kaumnya gelisah. Waduh, ini tercoreng kaum kita, nama kita ini tercoreng. Bagaimana caranya? Nah, kita minta dispensasi, ya. Minta keringanan. Keringanan hukuman, jangan potong tangan, malu kita. Tapi ini kaum kita ini kaum yang bangsawan. Siapa yang bisa menyampaikan ditunjuknya seorang anak angkat Nabi Usama bin Zaid yang dicintai oleh Rasulullah, anak muda yang dicintai oleh Rasulullah. Coba sampaikan minta kalau mungkin hukum ini dimaafkan saja, dispensasi. Jangan dihukum kalau mungkin. Atau kalau terpaksa dihukum diringankan. Jadi jangan potong tangan, kami malulah dan kita ini bangsawan. Bagaimana tercoreng nama kita? Berangkatlah Usama. Usama dicintai Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW mendengar permintaan Usama, langsung wajahnya merah, matanya merah. Rasulullah kalau marah begitu, diceritakan dalam hadis. Wajahnya merah, matanya merah, suaranya seperti suara komandan tentara di lapangan. Apakah kamu mau minta dispensasi hukum Allah? Naik minggat langsung dengan marah beliau. Sesungguhnya kaum-kaum dahulu kalau ada orang bangsawan mencuri tidak bersalah, tidak pernah dihukum. Tetapi kalau rakyat biasa bersalah dihukum. Itulah hancurnya orang-orang dulu. Lalu Rasulullah bersumpah. Wallazi nafsu Muhammad biyadi. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Laukana Fatimatu binti Muhammad sarakat lakotoktu yadara. Kalau seandainya anak Fatimah, anak putri Muhammad itu mencuri, pasti aku potong tangannya. Padahal Fatimah itu putri yang paling dicintai. Yang paling dicintai Rasulullah. Kalau putriku Fatimah ini mencuri, pasti aku potong tangannya. Itulah syariat. Jadi Rasulullah kalau diganggu diri kan gak marah. Beliau waktu setiap ke masjid diludahi oleh orang kafir dari atas wakil buh. Diam saja. Bolak-balik ketika satu suatu kok enggak ada meludahi. Rasulullah itu yang meludahi itu kok enggak ada kemana itu sekarang. Oh sakit ya Rasulullah. Disambang itu enggak. Kalau saya kan saya teklak. Ya. Ayo syukur kamu ya Pak. Begini ya. Tidak. Itu disambang oleh Rasulullah. Gimana keadaanmu? Begitu. Akhirnya orang itu masuk Islam. Itu kalau yang diganggu dirinya. Tapi coba kalian diganggu syariat. Lah ini sunnah Nabi. Jangan kalau yang diganggu barang dagangannya mau jihad. Tapi kalau syariatnya ngantuk, saya bilang, kalau ngomong-ngomong ada tenang, kalau ngopo, saya tidak bisa sekarang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sikap seperti yang saya terangkan ini, oleh orang kafir dirasakan keras. Ya, sampai dibeli julukan Islam garis keras. Jadi itu. Nabi pun dijuluki garis keras, malah yang dulu ya Allah SWT. Muhammad Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu apa? Asyidda'u al-kufar. Muhammad Rasulullah dan para sahabatnya keras menghadapi orang kafir. Ini tidak berarti kalau ketemu orang kafir kafir dijatuhi, enggak Pak, begitu, enggak. Keras di dalam memegang pendirian, enggak ada kompromi, enggak ada tolak ansur tentang syariat. Kalau dunia kurang lebih, kalau dirinya yang diganggu maaf, tapi kalau sudah syariat tidak ada. Keras, asyik darah kita. Ruhama ubainahum antara sesama orang Islam, rohim. Dan di dalam ayat yang lain, Allah mengingatkan kita, jangan sampai lunak persoalan syariat ini. Ini bapak-bapak pejabat, saya minta didengarkan ini. Jangan sampai lunak persoalan syariat. Ini peringatan Allah, bukan peringatan saya. Sebab orang kafir selalu menyerang kita, mengganggu kita supaya kita itu mau lunak, mau kompromi. Tauhid kita kompromi dengan syirik. Syariat kita mau kompromi dengan maksiat. Ya silakanlah anda syariat-syariat jalankan dengan amal dengan baik. Tapi kadang-kadang ya jagalah tempat judi itu supaya aman. Ya. Tauhid ya tauhid. Tapi kalau ketika perambangan di sana ada upacara penyembahan berhala. Yaitu tentara apa namanya. Askar Laskar Jindullah itu datang ke sana menjaga keamanan perambangan. Maunya begitu ya. Jadi kita disuruh kompromi dengan kemusyrikan dan kemaksiatan. Tidak mau. Ya, Allah mengingatkan wala tuti'il mukadzibin. Kamu jangan mengikuti kemauan pendosta-pendosta itu. Siapa pendosta itu? Orang kafir yang selalu mengajak kamu seolah-olah indah, seolah-olah kerukunan agama, seolah-olah indah. Kan begitu. Pendosta-pendosta itu orang-orang kafir itu. Waktu lau tuhinu fayuhinu. Mereka mengendaki supaya kamu lunak, maka mereka pun menjadi lunak. Coba, tidak boleh kita lunak ya. Maka kalau orang kafir menganggap kita memberi julukan kita Islam garis keras, alhamdulillah, begitu. Ya, tetapi kalau ada orang kafir memuji kita, wah itu Islam yang baik, Islam lunak ini begini. Na'udzubillah. Ini Pak Pejabat, begitu ya. Pak polisi, begitulah Islam itu. Oleh karena itu belajarlah Islam ya. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu, maka marilah kita, maka kewajiban kita yang terpenting dalam hidup sekarang ini menegakkan syariat Islam dalam arti formalisasi Islam di tingkat pemerintahan. Negara ini harus dirubah. Negara ini harus didandani, negara ini harus direvisi sehingga menjadi negara yang diatur oleh hukum Islam 100%. Sehingga KUHP adalah syariat Islam 100%. Undang-undang dasar negara ini, undang-undang dasar syariat Islam yang tidak bertentangan dengan Islam. Harus itu tekadnya orang Islam. Kalau ada yang tidak mau terima, saya siap diskusi di televisi kalau perlu bermubahalah. Ya. Ini wajib hukumnya merombak, memperbaiki pemerintahan kita ini menjadi pemerintahan yang memberlakukan 100% hukum Islam. Dan orang non-Islam tidak perlu khawatir. Karena tidak ada tadi Pak Bupati minta toleransi, tidak ada toleransi yang lebih besar dari Islam. Tidak ada. Kalau Islam tidak ada toleransi, orang Islam di Mesir, di negeri Arab, orang Kristen juga habis. Kalau Islam tidak ada toleransi. Tapi mereka masih hidup sampai hari di negeri-negeri umat Islam. Tapi orang Islam di Spanyol habis. Spanyol itu negeri Islam dulu. Kemudian karena orang Islam menyeleweng, dikuasai orang Kristen. Orang Islam mentek habis. Ini fakta sejarah. Di Mesir orang Kristen masih hidup, Butros Gali itu kan orang Kristen. Umpama orang Islam tidak ada toleransi, entek sudah orang Kristennya. Tapi karena orang Islam itu banyak toleransi, persoalan akalmu api kamu, lah Islam api silakan. Nah ini Ya. Jadi orang Islam itu ngajak damai, mari saling menghormati. Kamu tidak mau masuk Islam tidak apa-apa, tapi jangan menghalangi berlakunya hukum Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya beritahukan, terutama bapak pejabat, bapak polisi, saya beritahukan, apa sebabnya pertelingkahan di Indonesia ini? Saya pernah sampaikan kepada pendeta, pendeta yang datang ke rumah saya, dia mengadakan riset, apa sebabnya kekisruan di negeri kita ini? Saya bilang sama pendeta, sebabnya orang-orang Kristen selalu jarak. Jarak ini bahasa Indonesianya apa itu? Memulai. Kita ingin damai, tapi mereka selalu memulai. Maksudnya Piagam Jakarta sudah dipersetujui bersama, dirombak, digagalkan, dihalangi. Padahal persetujuan bersama. Ya. Kemudian Ambon dibunuhi orang Islam. Ambon orang Islam dibunuhi tanpa ada sebab. Jadi orang kafir yang memulai. Insya Allah perkataan saya berdasarkan fakta, harus adil kita berbicara. Tapi kalau orang Islam selalu meminta damai, asal jangan dihalang-halangi melaksanakan hukumnya. Ini saja. Inilah bapak-bapak dan ibu, apa yang perlu saya nasihatkan. Semoga nasihat ini dibenarkan oleh Allah SWT. Kalau memang ini benar semata-mata dari Allah, tetapi kalau salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dan saya siap untuk berdiskusi dengan siapa saja terhadap apa yang saya terangkan tadi. Yang saya mintakan pengertian dari umat Islam khususnya para pejabat, jadi jangan sampai salah paham. Ya, tanggap kalau salah paham tidak akan ada penyelesaian yang baik nanti. Saya kira cukup sekian. Marilah kita mohon kepada Allah SWT. Semoga pertemuan kita diridhoi dan diakhiri dengan baik, dan selanjutnya ada tindak lanjut yang diridhoi oleh Allah. Dan semoga pemerintahan kita ini diberi jaya oleh Allah SWT. Para pemimpin-pemimpin negara, pemimpin umat Islam diberi petunjuk kepada jalan yang benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana akhrij lana sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa 'fu 'anna rabbana wa lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma qil lil mu'minina wal mu'minat wa alif bainal qulubihim wa aslih dhata bainihim wa ansurhum 'ala 'adawika wa 'aduwihim. Allahumma la'an taqarrabal ahlal kitab alladzina syudduna an sabilik wa yusadduna rusulah wa yuqatiluna awliya'a. Allahumma khalid bainah alimihim wa zakil adzamahum wa anzil bin ba'daka alladzi la tadutun li qawmil muslimin. Allahumma unsul mujahidina fi Afghan wa fi Palestine wa fi Filipin wa fi Kashmir wa fi Sudan wa fi Burma wa fi Maluku wa fi Poso wa fi kulli makan wa jama' kalimatahum wa alif bainah kulubihim wa aslih data penilin wa ansurhum ala adil kawadilhim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanahu wa ta'ala rabbika rabbil izzati wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أخي أنت حر لتلك الخيار إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد. Sebenarnya tidak ada perjuangan yang lebih bernilai di dalam hidup ini daripada perjuangan menegakkan hukum Allah. Karena menegakkan hukum Allah berarti menegakkan semua bentuk kebenaran dan semua bentuk keadilan, dan memberantas semua bentuk kemungkaran dan kejahatan. Itu ada pada hukum Allah. الجراح ويرفع رايتها بالجديد فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع رايتها من جديد ويرفع رايتها من جديد. أخي أنت حر وراء السدود. أخي أنت حر. saya dan Susama bin Latin kita rahim itu disebabkan karena Susama bin Latin dengan kaidahnya konsen dengan pemerintahannya melaksanakan hukum Islam sebab itu informasi dari Allah. Allah berfirman watak halus kita itu walang kata angkal Yahudi walang kata rohat rakyat rakyat rakyat. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak mungkin ridho kepada mu orang Islam sampai kamu mustad itu mereka. Sampai begitu ya Pak. Jadi memang gak ridho. Itu memang rataknya kitab itu macam itu. Terhadap orang Islam yang menamakan Islam saja dia gak ridho, apalagi orang Islam menegakkan Islam. Wah, dia marah betul. أنت حر وراء السجود أخي أنت حر بتلك القيود saya ini tidak pernah bunuh orang sampai ketua ini ilmu saya begitu tidak pernah bunuh orang tapi Yesus bunuh beribu-ribu orang iya apa enggak? Iya jadi kalau kita kembali ke definisi teror yang sebenarnya kalau orang mau jujur bukan saya yang teroris yang teroris itu Jogbu, Konflik, Likuan Yu dan Israel Sopo, Arel, Arel, Tarom dan pendukung memerintahkan tentaranya untuk menjatuhkan bom. Orang sedang upacara perkawinan, dua itu mati semuanya. Buruk-buruk lagi dijatuhkan bom itu di Sudan. Pabrik yang untuk membuat kimia untuk pengobatan dibuat hancur. Sudah dirugikan tenaganya, materialnya, banyak pekerjanya mati, nggak minta maaf lagi. Itu jokus. Jadi kalau jokus itu teror, ditambah lagi teroris kurang aja. Itu jokus. Nabi Muhammad itu sebelum jadi nabi, itu sudah diakui akhlaknya, kejujurannya, keamanannya, kebaikannya oleh seluruh orang Mekah. Tapi ketika Muhammad mendapat wahyu menyeru orang supaya kembali hukum Allah, Muhammad diperangi, Muhammad dibenci, Muhammad dikatakan gila. Nah demikian. Kalau Amerika plus Yahudi yaitu ahli kitab sekarang ini menuduh orang Islam teror, itu memang sudah sunatullah. Tidak ada orang Islam benar, orang Islam melakukan hukum Allah, dicintai Bodonggu, dicintai Likuandu, dicintai Adel Sarong, dicintai Tony Blair, dicintai kafir-kafir Amerika, tidak ada. Ini loh Islam itu, bukan yang penanan bagi orang Islam. Orang Allah ngasih makan kita penanan, kok kita itu mau hukum Islam kok main-main. Jadi persoalan teroris selama agrokan teroris itu memang kita wataknya kaum kafir ya. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu saya beri informasi sekarang. Sekarang ini sedang diumumkan perang salib yang keempat. Bahwa beliau adalah seorang baik, bahwa beliau adalah komitmen terhadap Islam, dan bahwa beliau adalah akan menegakkan syariat di muka bumi ini. Tuhan sampaikan oleh Anda semua. Tuhan sampaikan ke presiden Anda. Kalau kita dituduh teror versi Amerika, alhamdulillah. إنا إلى الله في الخالدين.